Faslun fi tolakil huri wal abdi wa ghairi dalik. Fasal menjelaskan tentang tolak yang dimiliki oleh orang yang merdeka dan budak, dan juga penjelasan tentang hal-hal lain seputar tolak. Wa yamliku zawjul huru ala zawjatihi walau kanat amatan thalatha tatliqat. Seorang suami yang merdeka, dia memiliki 3 talak. Jadi maksimal tolak yang dimiliki suami adalah 3 bila dia merdeka, dan jumlah 3 ini tidak membedakan apakah istrinya juga merdeka atau budak. Wa yamlikul abdu 'alaiha tatliqataini faqat hurratan kanati zaujatu aw ammatan. Dan seorang suami yang budak, statusnya budak, dia hanya memiliki 2 talak. Jadi perbedaan antara budak dan merdeka adalah bila merdeka memiliki 3, bila budak hanya memiliki 2 talak. Dan seperti halnya yang dimiliki oleh suami merdeka, jumlah 2 talak yang dimiliki budak ini tidak membedakan apakah istrinya merdeka ataupun istrinya sama-sama berstatus budak. Wal mubaatu wal mukatabu wal mudabbaru kal abdil kinni. Jenis budak yang lain, semisal mubaat atau mukatab ataupun mudabbar, nanti jenis ini akan dijelaskan di bab terakhir ya. Mubaat ini budak yang separuh merdeka. Mukatab budak yang sudah memiliki kesepakatan dengan sayidnya untuk merdeka bila mampu membayar yang telah disepakati, dan mudabbar adalah budak yang merdeka setelah sayidnya meninggal. Hukum semua jenis budak ini sama dengan budak yang kin artinya tidak memiliki status yang lain ya. Fayasihu istisna'u wa yasihul istisna'u fi talaqi idza wasalahu bi aywasala zawju lafdul mustasna bil mustasna minhu ittisalan urfiyan bi an yu'adda fil urfi kalaman wahidan. Ini membahas tentang pengecualian di dalam tolak. Sama seperti ikrar ya, dulu di bab ikrar juga dijelaskan, seorang saat mengucapkan ikrar atau pengakuan, dia boleh mengucapkan pengecualian. Ini juga sama, tolak boleh ada pengecualian di dalamnya dengan beberapa syarat ya. Jadi pengecualian tolak bisa sah bila memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah tidak ada pemisah antara mustasna yang dikecualikan, yang kata yang mengecualikan, dan mustasna minhu yang dikecualikan. Jadi antara pengecualian dan yang dikecualikan itu harus diucapkan sambung, tidak ada pemisah. Dan ukuran pemisah atau tidaknya ini yang dibuat acuan adalah uruf atau kebiasaan sekitar. Kalau memang 2 kata itu masih digolongkan satu kata, satu kalimat, maka 2 kata masih dianggap satu. Wa istartu aidan ayan wal istisna'a qabla faraghil yamin. Dan disyaratkan juga, syarat yang kedua adalah sebelum mengucapkan pengecualian, seorang suami harus ada niat, harus ada niat mengucapkannya. Jadi sebelum kata tolak selesai, sebelum kata tolak selesai sudah ada niat untuk mengecualikan tolak itu. Wala yakfi talaffudzu bihi min ghairi niyatil istisna. Niat istisna atau niat pengecualian itu tidak cukup diwakili dengan ucapan, harus ada niat di dalam hati. Wa yustaratu aidan ada mustighraqil mustasna al mustasna minhu. Dan syarat yang terakhir, seperti halnya syarat di dalam bab ikrar, bahwa pengecualian tidak boleh menghabiskan yang dikecualikan. Jadi istilahnya istighraq ya, istighraq atau tidak menghabiskan. Fa in istaghraqa ka anti talikun salasan ila salasan batalal istisna. Bila pengecualian menghabiskan yang dikecualikan, maka tolaknya tidak maka istisna tidak sah ya. pengecualiannya tidak sah. Contoh adalah anti tolikun salasan, kamu tertalak tiga, ilah salasan kecuali tiga. Jadi yang dikecualikan tiga, pengecualiannya juga tiga. Ini artinya pengecualian menghabiskan yang dikecualikan. Maka pengecualian ini hukumnya batal. Wa yasihu ta'liquhu ay talaqi bi sifati wa syarti. Ka in dakhalti dara fa anti talikun, fatatluqu idza dakhalat. Selain diperbolehkan mengecualikan tolak, diperbolehkan juga menggantungkan tolak. Jadi menggantungkan tolak itu hukumnya boleh, baik tolak itu digantungkan dengan sifat maupun dengan syarat. Contohnya indahol tidaro fa anti tolik, jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak. Jadi seorang suami mengucapkan kepada istrinya, bila kamu masuk ke rumah, bila kamu masuk ruangan, maka kamu tertalak. Maka bila sang istri memasuki rumah itu, maka dia tertalak. Jadi menggantungkan tolak dengan masuknya istri ke dalam rumah ini boleh. Ini namanya ta'lak ya, ta'lik utolak. Wa talaqu la yaqau illa ala zaujatin wa hina idzin la yaqau talaqu qabla nikah fala yasihu talaqul ajnabiyyati tanjizan ka qaulihi laha talaqtuki wala ta'liqan ka qaulihi laha in tazawwajtuki fa anti talikun wa in tazawwajtu fulanatan fa hiya talikun. Jadi tolak itu hanya bisa diusapkan kepada istri. Hanya bisa diucapkan kepada istri. Bila demikian maka tolak tidak bisa diucapkan sebelum terjadinya pernikahan. Baik tolak yang diucapkan tanpa taklik ataupun diucapkan dengan taklik. Tolak yang tanpa taklik namanya tolak tanjis, tanjis ya. Jadi ada seseorang laki-laki yang mengucapkan kepada perempuan tolak tuki, saya menolakmu. Padahal perempuan itu bukan istrinya, itu pastinya ucapan itu tidak sah ya. Atau taklek ya, contoh yang taklek ini misalkan ada seseorang laki-laki yang mengucapkan kepada perempuan, jika aku menikah denganmu maka kamu tertalak. Jadi belum ada pernikahan tetapi tolak itu ditaklekkan dengan pernikahan, ini juga tidak sah. Atau contoh yang lain, inta zawajtu fulanatan fahya talikun, bila aku menikah dengan perempuan maka dia tertalak. Wa arbaun la yaqau talaquhunna as-sabiyyu wal majnun wa fi ma'nahul mughma alaih. Ada empat orang yang tolaknya tidak bisa sah. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua orang gila. Dan orang yang hukumnya sama dengan orang gila adalah mugma alaih atau seorang yang pingsan. Wa naimu wal mukrahu ay bi ghairi haq. Yang ketiga adalah orang yang tidur. Jadi orang tidur dia menalak istrinya, itu talaknya tidak sah. Dan yang terakhir orang yang dipaksa untuk menalak istrinya, dan paksaan itu tidak atas kebenaran ya, paksaan yang tidak dikarenakan kebenaran. Fa'in kana bihaqqin waqa'a wa suratuhu kama qala jam'un ikrahul qadhi lil muli. Nah, ini seperti tadi ya. Ikrahul qadhi lil muli ba'da muddatil ila'i ala tolak. Dan tolak yang tidak sah adalah tolak yang atas paksaan dari orang lain, dan paksaan itu bukan paksaan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi ada pemaksaan tolak yang dibenarkan oleh syariat. Bila pemaksaannya dibenarkan oleh syariat, maka tolak yang diucapkan sah. Contohnya, contoh tolak yang dipaksa dan tolaknya sah, seperti yang dicontohkan oleh banyak ulama, yaitu qadhi memaksa muli. Memaksa muli atau orang yang sumpah ila ya, orang yang sumpah ila. Ini seperti contoh sholat, contoh tolak yang wajib ya. Di keterangan sebelumnya ini mestinya bacanya muli bukan maula. Nanti akan dibahas tentang muli. Jadi ada seorang suami yang melakukan sumpah ila, kemudian dia dipaksa oleh qadhi untuk mentalak istrinya, maka paksaan itu bisa sah ya, paksaan itu bisa tolak yang dipaksa oleh qadhi bila diucapkan oleh murid, tolaknya bisa sah. Wa syartul ikrahi qudratul mukrihi bi kasri ra'i ala tahqiqi ma haddada bihil mukrah bi fatihah bi wilayatin aw taghallubin. Paksaan tolak yang bisa tidak mensahkan tolak, jadi paksaan yang bisa menjadikan tolak tidak sah, ini ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah orang yang memaksa, mukrih, dia mampu melaksanakan paksaannya. Jadi dia benar-benar mampu melakukan ancamannya. Jadi mampu melakukan ancaman bila tidak mau melakukan perintah. Baik kemampuan itu karena dia memiliki derajat, memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, atau dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Wa ajul mukrohi bifathhi ra'i an dafil mukrihi bikasriha biharbin minhu. Habis dihuasatin biman yukhallisuhu wa nahbu dalik. Syarat yang kedua adalah mukroh, orang yang dipaksa tidak mampu untuk menghindar dari ancamannya. Tidak mampu untuk menghindar, baik menghindar dengan cara berlari atau meminta tolong kepada orang lain. Wa dhannuhu annahu inim tana'a mimma ukruha alaihi fa'alama khawafahu bih. Dan syarat yang terakhir adalah ada praduga kuat bahwa bila yang dipaksa benar-benar tidak melakukan paksaannya, maka yang memaksa benar-benar melakukan ancaman, benar-benar melakukan ancaman. Jadi tidak hanya mengancam tetapi benar-benar akan melakukannya bila yang dipaksa tidak nurut. Wa yahsulul ikrahu bitahwifi bidarbin syadidin aw habsin aw itlafi malin wa nahwi dzalik. Ancaman yang digunakan untuk memaksa ini ada beberapa penggambaran tentunya ya. Bisa ditakut-takuti dengan pukulan yang keras, atau ditahan, atau hartanya dilenyapkan, atau lain-lain. Wa idza dhahara minal mukrihi bi fathir ra'i qarinatu ikhtiyarin kan ukriha shahsun ala talaqi thalathin fatallaqa wahidan wa qa'at talaq. Bila ada tanda-tanda dari orang yang dipaksa untuk berniat menalak istrinya, maka tolak itu sah. Jadi contohnya misalkan seorang yang dipaksa untuk menalak istrinya 3 talak, tetapi dia justru menalak 1. Jadi perintahnya 3, dia menolak 1. Berarti dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan paksaan. Itu menandakan bahwa dia memang ada niat mentolak istrinya. Bila demikian, maka tolaknya sah. Wa idza sadara ta'liqut talaqi bi sifatin min mukallafin wa wujidat tilka sifatu min ghairi ta'liq fa inna talaqal mu'allaq biha yaqau biha. Dan bila seseorang menggantungkan tolak dengan satu sifat yang akan dilakukan oleh seseorang, lalu sifat itu terlaksana, sifat itu dilakukan dari orang yang digantungkannya, maka tolaknya terjadi. Intinya seperti keterangan sebelumnya bahwa tolak bisa sah dengan digantungkan oleh melakukan sesuatu. Wasakrono yanfudu tolakuhu kamasabak. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa seorang yang sedang mabuk, tolak yang dilakukannya hukumnya sah.